Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Tambahan dari matan yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah terkait dengan klasifikasi pertama dari dua keadaan pertama dari dua keadaan dari klasifikasi pembagian keadaan orang yang sholat menghadap kiblat. Oh, yang pertama orang yang sholat pada posisi pada jarak yang dekat dengan Ka'bah, hadir dekat Ka'bah, sehingga memungkinkan bagi dia untuk melihat, menyaksikan Ka'bah. Ya, baik dia melihatnya karena tidak ada penghalang di depannya, atau dia tidak bisa melihatnya karena ada yang menghalangi. Bahwa kewajibannya adalah menghadap ke Ka'bah secara persis, tidak boleh melenceng sedikit pun. Nah, bagi faedah tersebut yaitu bagaimana hukum orang yang sholat dalam Ka'bah, apakah masuk dalam kategori ini ketika dia sholat dalam Ka'bah, dia termasuk dalam kategori menghadap ke Ka'bah dan sholatnya sah atau tidak. Setelah kita bahas perbedaan riwayat antara Usama bin Zaid dan siapa? Bilal, yang ikut masuk bersama Nabi alaihi salatu wasalam ke dalam Ka'bah pada kapan itu kejadiannya, peristiwanya? Pada Fathu Makkah, pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi alaihi salatu minta kunci Ka'bah dari Utsman bin Talha, kemudian masuk diikuti Bilal, Usama bin Zaid dan Utsman bin Talha. Nah, Usama bin Zaid tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam, hanya berdoa, sedangkan Bilal melihat. Masing-masing meriwayatkan sesuai pengetahuannya. Nah, oleh karena itu sudah disampaikan An-Nawawi menukil kesepakatan ahli hadis bahwa ahli hadis mengambil riwayat siapa? Riwayatnya Usama yang menafikan salatnya Nabi, atau riwayat Bilal yang menetapkan isbat salatnya Nabi? Riwayat Bilal. Karena itu masuk dalam kategori apa? Tambahan riwayat dari rawi yang tsiqah, terpercaya. Dua-duanya terpercaya dan ini menambahkan. Tambahan itu tidak bisa ditolak. Yang kedua, yang punya ilmu ya dikedepankan daripada yang tidak punya ilmu. Bilal punya ilmu mengenai salatnya Nabi karena dia lihat, Usama tidak lihat. Baik, adapun faktor kenapa Usama tidak melihat Nabi sholat, pertama apa faktornya? Karena pintu Ka'bah ditutup ketika Nabi Al-Sultan dan tiga sahabat itu masuk, ya langsung ditutup, jadi gelap di dalam. Naam, ya. Baik, yang kedua, Usama bin Zaid sibuk berdoa. Nah, ketika Nabi sholat. Nah, pertama pintu Ka'bah ditutup sehingga tentunya tidak seterang di luar. Sementara Usama bin Zaid pada posisi yang berjauhan dengan Nabi, Bilal posisinya dekat. Nah, yang kedua, Usama sibuk berdoa seperti Nabi dan sahabat yang lainnya. Nah, ketika Nabi sholat, dia sibuk berdoa sehingga tidak lihat. Sementara Bilal ada di samping Nabi dekat. Ya, dan melihat Nabi sholat. Nah, berdasarkan ini yang rajih, pendapat yang mengatakan bahwa sah sholat sunnah dalam Ka'bah itu sholatnya Nabi dari sholat sunnah dua rakaat singkat. Nah, jika sholat sunnah sah berdasarkan hadis tersebut, ya, maka berarti sholat wajib juga sah, karena tidak ada perbedaan antara sholat sunnah dan sholat wajib dalam hal menghadap kiblat. Nah, ini mazhab siapa? Mazhab siapa imam yang berpendapat ini? Abu Hanifah. Siapa lagi? Asy-Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan mu'asirin ulama hadzal 'asr, ulama abad ini merujukkan Al-Albani. Nah, baik, ini kesimpulan pelajaran kita. Adapun dua nukilan mazhab yang lainnya tidak perlu kita merujuk, saya sudah disampaikan tadi. Nah, pendapat yang lain, ini yang rajih insyaallah. Sekarang kita beralih ke klasifikasi yang kedua, keadaan yang kedua, yaitu wajib menghadap ke arah Ka'bah. Wajib menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap persis ke Ka'bah, tetapi ke arah keberadaan Ka'bah. Arah, ya, ke arah Ka'bah, yakni arah di mana Ka'bah di sana berada. Tidak harus menghadap ke Ka'bah itu sendiri secara persis. Yang penting ke arah keberadaan Ka'bah. Baik. Hukum ini berlaku bagi orang yang berada pada jarak yang tidak memungkinkannya untuk melihat Ka'bah. Dia berada pada jarak yang jauh, tidak hadir dekat Ka'bah. Ya, jaraknya jauh, tidak memungkinkan untuk melihat Ka'bah. Dan tidak mengetahui posisi Ka'bah. Dan tidak mengetahui posisi Ka'bah. Posisi Ka'bah persisnya di situ. Nah, dalam hal ini penduduk Madinah, penduduk Syam, penduduk Irak, ya, termasuk kita di negeri ini. Wilayah-wilayah yang sudah jauh dari Makkah, dari Ka'bah. Baik. Tidak mungkin kan melihat Ka'bah. Dan tidak mengetahui posisi Ka'bah secara persis. Maka kewajiban mereka adalah menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah di mana Ka'bah berada di arah itu. Nah, misal kita di Indonesia, ma'ruf, masyhur, bahwa Ka'bah arahnya di mana? Arah barat. Apabila seseorang sholat menghadap ke arah barat, sholatnya sah. Jangan dipermasalahkan, ya, dia persis menghadap ke Ka'bah atau tidak. Karena kewajiban dia bukan persis menghadap ke Ka'bahnya, tetapi menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Arah Ka'bah berada di arah barat. Jika sudah menghadap, sholat menghadap ke arah barat, sholatnya sah. Baik. At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, penulis Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, murid Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau menukil pendapat ini dari sejumlah sahabat. Di antara sahabat tersebut yang berfatwa demikian, yang dinukil fatwanya oleh akarnya oleh At-Tirmidzi, yaitu pertama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Ibnu Abbas. Yang keempat Ibnu Umar. Radhiyallahu taala anhum. Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Baik. Di mana At-Tirmidzi menukil ini? Nah, Al-Imam At-Tirmidzi, penulis Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi itu kitab beliau yang terkenal, penulis ilmu hadis, penulis hadis. Sementara pembahasan kita pembahasan fiqh. Nah, di mana? Ya, di antara kitab At-Tirmidzi yang paling terkenal itu. Di mana kira-kira dia menulisnya? At-Tirmidzi punya kitab yang lain selain itu. Nah, seperti Ilal At-Tirmidzi, ya. Sahih, yakni kumpulan hadis-hadis yang punya cacat, punya penyakit. Jawaban Al-Bukhari, yakni At-Tirmidzi bertanya kepada gurunya, Imam Al-Bukhari. Nah, hadis-hadis yang punya cacat tadi jawab Al-Bukhari, itu di antara kitab At-Tirmidzi. Kitab-kitabnya kitab-kitab hadis. Jadi di mana ini padahal ini pembahasan fikih. Nah, ini ya, di antara keistimewaan Sunan At-Tirmidzi, keistimewaan Jami' At-Tirmidzi, tidak seperti kitab-kitab ya hadis yang lainnya, istimewaannya At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ya banyak dalam kitabnya, setelah meriwayatkan hadis beliau menukil ulama yang berpendapat dengan hukum yang ditunjukkan oleh hadis itu, mungkin dari sahabat, dari tabi'in, dari imam-imam, Abu Hanifah, dari Malik, dari Syafi'i, dari Ahmad, nah dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Mubarak atau yang lainnya. Nah, itu istimewaan Sunan Jami'at At-Tirmidzi. Ada faedah-faedah fikih di situ. Nukilan ya pendapat. Di antaranya masalah kita sekarang. Tirmidzi di sana menukil bahwa nah, ini pendapat Umar, Ali, Ibn Abbas, Ibn Umar. Nah, ini dari kalangan salaf, ya, dari kalangan sahabat maksudnya. Nah, kemudian dari kalangan a'immah, ini mazhab Abu Hanifah. Ini mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri dari kalangan salaf, dari kalangan tabi'in. Tabaqahnya tabaqah tabi'in. Baik. Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Ahmad. Salah satu dari dua pendapat As-Syafi'i. Salah satu dari dua pendapat As-Syafi'i. Artinya As-Syafi'i punya dua pendapat. Salah satu pendapatnya sama dengan Abu Hanifah dan Ahmad. Ini. Yang sudah kita pelajari. Dan ini pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibn Taymiyah. Ibn Qudamah. Ibn Uthaymin. Dan Al-Albani. Saya ulangi. Ini mazhab Abu Hanifah. Ahmad. Salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri. Ya. Pendapat ini dirujukkan oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qudamah, Ibn Uthaymin dan Al-Albani. Nah. Nah, perhatikan. Sebelum lanjut, sudah kalian dengar ini salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Berarti Asy-Syafi'i punya pendapat yang lain. Nah, pendapat itu yang dipegang oleh pembahas Syafi'i dan dinukil nanti. Makanya jangan heran kalau sebagian kaum muslimin di negeri kita tasyaddud dalam hal menghadap ke kiblat. Nah, mereka harus persis. Nah. Ya, harus persis. Baik. Nah, sehingga banyak masjid yang dirubah. Ditemukan, oh ini tidak persis menghadap ke kiblat. Nah, jadi bongkar, direnovasi, dirubah, kiblat, dan terus. Mereka di atas mazhab Syafi'i masalahnya. Mazhab Syafi'i pendapat berpegang, mazhab Syafi'i berpegang dengan pendapat Syafi'i, Syafi'i, Al-Imam Syafi'i yang lainnya mengatakan harus persis Ka'bah. Tidak cukup arahnya. Nah, dan pendapat ini lemah. Baik, yang benar pendapat Syafi'i yang lainnya yang sama dengan Abu Hanifah, Ahmad dan Ibn Hazm. Yang dirujukkan oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qudamah, Ibn Uthaymin dan Al-Albani. Yaitu yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Arah di mana Ka'bah berada di arah itu. Meskipun tidak persis menghadap ke Ka'bahnya. Nah. Baik. Arah tersebut. Arah. Ya, nih. Jadi pembahasan kita akan kita bahas sekarang. Arah Ka'bah. Arah. Bagaimana kriteria arah. Arah Ka'bah. Bagaimana kriterianya. Baik. Kriteria arah tersebut telah dibatasi oleh Nabi SAW pada dua hadis. Pada dua hadis. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa andakum insyaallah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق wal maghribi qiblatun. Ma baina arah antara al-masyriq, antara timur, wal maghrib dan barat. Timur sana, barat sana. Arah antara timur dan barat ya, kiblat, merupakan kiblat, berarti arah sana. Arah sana. Nah, nanti akan diterangkan. Yaitu arah Madinah di mana posisinya? Dari Ka'bah, utaranya ke selatannya. Utaranya di sana ya. Nah, berarti arah selatan yang dimaksudin. Antara timur dan barat selatan. Ya, nanti akan diterangkan bahwa hadis Nabi ya, kitabnya tertuju kepada penduduk Madinah dan yang segaris dengannya berada di utara Makkah. Antara timur dan barat ini arah selatan. Nah, kalau sudah orang yang ada di Madinah dan yang segaris dengannya di utaranya Makkah, jika sholat sudah menghadap ke arah selatan, antara timur dan barat, jadi ke arah selatan, sah sholatnya. Karena posisi Ka'bah arahnya di arah selatan mereka. Baik, itu makna hadis. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Setelah meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya, sunannya, beliau menukil faedah di atas itu. Bahwa ini pendapat sahabat yang disebutkan. Nah. Baik, perhatikan pembahasan hadis riwayat mengenai hadis Abu Hurairah ini. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari dua jalan riwayat. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari dua jalan riwayat, dua jalur periwayatan, dua sumber periwayatan yang keduanya memiliki kelemahan ringan, yang keduanya memiliki kelemahan ringan. Ada kelemahan ringan pada dua jalan riwayat itu, dua sanad riwayat itu. Ya, sehingga keduanya bisa saling menguatkan. Karena kelemahannya ringan, tidak parah, bisa saling menguatkan untuk dihasankan. Yakni untuk dinilai bahwa derajat hadis itu derajatnya hasan li ghairihi, hasan karena sanad yang lain yang menguatkan. Nah, jadi dalam ilmu shalah hadis ada hadis jika ditinjau sanad-sanadnya, sanad-sanadnya lemah-lemah semua. Nah, kalau dinilai satu persatu dengan sanad itu sendiri tidak bisa dikatakan hadis hasan, hadis sahih, tidak bisa. Tapi kalau jika digabung semua sanad-sanad yang lemah itu, apabila kelemahannya ringan, tidak parah, tidak berat, dikumpulkan, digabungkan, bisa menguat jadi hasan li ghairihi, bisa jadi hujjah. Baik, termasuk hadis ini begitu keadaannya. Nah, oleh karena itu Al-Albani menilainya hasan li ghairihi, hasan li ghairihi dengan gabungan dua jalan riwayat tersebut. Singkatnya begitu. Nah, jika ingin melihat rincian apa kelemahan yang dimaksud ya, secara rinci bisa dilihat dalam kitab Na'am Al-Irwa pada jilid 1 halaman 324 sampai 326. Nah, dan juga bisa dilihat dalam Asy-Syarah Al-Mustathab halaman 847 sampai 849. Adapun di sini ana tidak akan menyebutkan rincian yang panjang itu. Nah, singkatnya memang dua jalur riwayat itu ya, pada sanad tidak ada kelemahan semua tapi ringan, sehingga digabungkan keduanya bisa jadi hasan li ghairi sebagaimana penilaian Al-Albani rahimahullah. Bahkan lebih dari itu, Al-Albani berijtihad mengangkat hadis ini sampai ke derajat sahih li ghairi, lebih tinggi lagi, sahih li ghairi. Ya, kenapa bisa? Yang tadinya dua jalur riwayat itu bergabung keduanya sehingga bisa hasan li ghairi, kemudian setelah itu dinaikkan lagi jadi sahih li ghairi. Jadi sahih karena penguat yang lain. Berarti masih ada penguat yang lain selainnya sehingga bisa naik ke sahih dengan penguatnya. Ya, yaitu dengan penguat atau syahid, ya istilahnya syahid, jadi penguat dari sahabat yang lain yang juga ikut meriwayatkan hadis ini, yaitu riwayat hadis Ibnu Umar, yaitu hadis Ibnu Umar. Kalau tadi kan hadis Abu Hurairah, ternyata ada sahabat lain yang ikut meriwayatkan hadis itu, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis tadi, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, ara antara timur dan barat adalah kiblat." Ya, mereka meriwayatkannya dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digabungkan antara Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah tadi riwayat At-Tirmidzi, ya, dengan dua jalur riwayat yang saling menguatkan, digabung, ditambah lagi dengan riwayat Ibnu Umar, riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, sehingga bisa naik ke tingkatan sahih li ghairi. Begitu ilmu hadis seperti itu. Nah, baik. Adapun sebagai catatan di sini, tambahan, adapun Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi berpendapat bahwa, yani Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Nah, Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, ini juga kitab termasuk referensi besar, As-Sunanul Kubra. Nah, meriwayatkan hadis, meriwayatkan asar-asar. Nah, kita mau mencari asar-asar, ya, dicari di kitab-kitabnya Al-Baihaqi. Sunanul Kubra, Ma'rifatus Sunan wal Athar, terutama Ma'rifatus Sunan wal Athar, sana asar-asar sahabat. Nah, tempatnya di sana. Baik, di antara referensinya. Nah, Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra menjelaskan yang masyhur, ya, terkait dengan hadis Ibnu Umar tadi. Hadis Ibnu Umar tadi dan Ad-Darqutni Al-Hakim dan Al-Baihaqi, terkait dengan hadis itu, menurut Al-Baihaqi yang masyhur adalah riwayat sekelompok rawi yang banyak jumlahnya, lebih banyak jumlahnya, yang meriwayatkan hadis itu dari Ibnu Umar, dari Umar, dari ucapannya Umar, tidak sampai kepada Rasulullah. Ana ulangi, Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra mengatakan bahwa yang masyhur adalah riwayat sekelompok rawi, disebutkan nama-namanya beliau, ya, Ahmad bin Salamah dan yang lainnya, yang jumlahnya lebih banyak, ya, jadi lebih kuat karena mereka jumlahnya lebih banyak, yang meriwayatkan hadis ini dari jalur Ibnu Umar, dari Umar, ucapannya Umar, bukan sabda Rasul, yakni mauquf. Baik. Kemudian Al-Baihaqi setelah itu juga meriwayat, menyebutkan riwayat lain yang juga menjadi penguat. Riwayat itu mursal antara Abu Kilabah dengan Nabi SAW. Al-Baihaqi juga merebutkan riwayat yang lain, bahwa juga ada riwayat lain yang semak dengan itu mursal tadi, yaitu antara Abu Kilabah dan Nabi SAW, putus antara Abu Kilabah dan Nabi. Kata Al-Bani, ini penguat yang lain, ya, penguat yang mursal, ya, juga bisa menguatkan. Nah, jadi di sini sedikit ada perbedaan sayyib antara Al-Baihaqi dalam hal apa? Menilai hadis Ibnu Umar tadi. Al-Baihaqi menilai hadis Ibnu Umar marfu, Ibnu Umar dari Nabi SAW, dan ini menguatkan hadis Abu Hurairah sehingga sahih li ghairi. Ada Al-Baihaqi mengatakan hadis Ibnu Umar yang benar pada riwayat hadis Ibnu Umar, jalur lain dari kelompok rawi yang lebih banyak jumlahnya, Ibnu Umar dari ayahnya itu Umar, ucapannya Umar, bukan sabda Nabi. Nah, dan ada tambahan riwayat penguat yang lain mursal. Ada kulihal, kesimpulannya hadis ini minimalnya hasan li ghairi, seperti yang kalian dengar, minimalnya hasan li ghairi, minimal hasan li ghairi, ya, hasan karena penguat dua jalur yang ada, atau bisa naik ke sahih li ghairi seperti kata Al-Albani. Nah, jadi hujjah kesimpulannya, hadis ini hujjah. Baik, kata Al-Baihaqi menerangkan makna hadis ini, maksudnya, wallahu a'lam, kata Al-Baihaqi setelah meriwayatkan hadis dalam As-Sunanul Kubra, kata Al-Baihaqi menjelaskan maksudnya, maksud hadis ini, wallahu a'lam, untuk penduduk Madinah. Nah, untuk penduduk Madinah. Untuk penduduk Madinah dan yang kiblatnya searah dengan Madinah. Seperti penduduk Syam, Jazirah, dan Irak. Nah, ini posisinya semua di utaranya Makkah. Nah, jadi Ka'bah posisinya dari mereka di arah selatan mereka. Nabi mengatakan arah antara timur dan barat kiblat, itu arah selatan. Jika penduduk tersebut penduduk Madinah, penduduk Syam, Jazirah, Irak yang berada di utara Makkah salat menghadap ke arah selatan, jadi menghadap ke arah Ka'bah berada di arah itu, salat mereka sah berdasarkan hadis tersebut. Nah, kata Ibnu Taimiyah, dalam al-Istiarat dinukil, ya, Ibnu Taimiyah, dalam al-Istiarat, kata Ibnu Taimiyah, sabda ini, sabda Nabi SAW ini tertuju kepada penduduk Madinah dan yang wilayahnya searah dengan mereka, seperti penduduk Syam. Al-Baihaqi, ya, hanya menyebutkan maksudnya untuk Al-Baihaqi tadi yang ulangi. Maksudnya Allah alam untuk penduduk Madinah dan yang kiblatnya searah dengan Madinah antara timur dan barat. Itu ucapan Al-Baihaqi. Maksudnya Allah alam untuk penduduk Madinah dan yang kiblatnya searah dengan Madinah, ya, kiblatnya antara timur dan barat. Baik, kemudian kata Ibn Taimiyah, berikutnya nukilan dari Ibn Taimiyah mengatakan, kata Ibn Taimiyah sebagian dalam kitab Al-Iqtirab, sabda ini tertuju kepada penduduk Madinah dan yang wilayahnya searah dengan mereka, seperti penduduk Syam, Jazirah, dan Irak. Nah, nukilan yang ketiga, keterangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, lahiriyah hadis menunjukkan, lahiriyah hadis, yakni makna yang tampak dari hadis, menunjukkan seluruh, nah berarti ya, Ibnu Qudamah lebih mempertegas lagi, lahiriyah hadis, yakni makna yang tampak dari hadis tersebut, menunjukkan bahwa seluruh arah antara timur dan barat merupakan kiblat. Seluruh arah antara timur dan barat merupakan kiblat. Jadi yang penting, selama orang yang berada di sebelah utara Ka'bah, begitu pula tentunya yang ada di selatannya, ya, Ka'bah, asalkan sudah menghadap ke arah antara timur dan barat, yang ada di utaranya berarti yang penting menghadap ke selatan, yang di selatannya berarti yang penting menghadap ke utara. Seluruh arah antara timur dan barat itu kiblat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Muttafaq alaih sebagai hadis sahihnya oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang sama, yaitu sahabatnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, disebut muttafaq alaih. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Walakin syarriqu au gharribu. Ayat hadisnya. Idza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi toilet semacamnya, ya, mendatangi tempat, ya, buang tinja, toilet atau tempat terbuka di padang pasir untuk buang tinja, nah, buang air besar, itu pula buang air kecil masuk dalam maknanya. Nah, Fala tastaqbilul qiblata. Maka janganlah kalian buang tinjau. Begitu pula tadi semakna buang air kecil kencing, makna ini janganlah kalian buang tinja dengan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan pula dengan membelakanginya. Dilarang. Janganlah kalian buang tinja dengan menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya. Adapun mengenai hukum ini kita sudah lewati pada kitab ath-thaharah. Sebagian ulama berpendapat haram ya, buang air besar dan air kecil menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat hukumnya haram, baik di tempat terbuka seperti di padang pasir ya, dan semisalnya, atau di dalam ruang tertutup seperti dalam toilet yang tertutup, haram menghadap dan menghadap ke kiblat, dan juga haram membelakanginya. Pendapat yang lain mengatakan makruh. Ya, makruh baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup, makruh menghadap ke kiblat dan menaik kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil, karena ada hadis lain Nabi Alaihissalam ya pernah di dalam rumahnya ya dalam rumah buang hajat buang hajat dengan menghadap ke kiblat. Nah, tayyib, sehingga anak hanya mengatakan makruh. Tayyib, dan pendapat ini yang rajih, insyaallah hukumnya makruh. Ya, makruh namanya hukum makruh, bukan untuk dikerjakan. Nah, dia mengatakan, wah makruh, alhamdulillah, kemudian dikerjakan. Nah, karena tidak haram, makruh itu ditinggalkan. Jika ditinggalkan dalam rangka menjalankan syariat, mengharap pahala dari Allah, dapat pahala. Meninggalkan dengan niat taat kepada Allah, dapat pahala. Jadi kerjakan tidak berdosa. Nah, kemudian yang kita inginkan setelah itu kata Nabi besar, walakin syarriqu au farribu. Akan tetapi caranya, nah, syarriqu menghadap ke timurlah kalian, au farribu atau menghadap ke baratlah kalian ketika buang hajat. Nah, jadi Nabi melarang buang hajat menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat. Solusinya, supaya tidak menghadap dan menangi kiblat, solusinya apa? Menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Jadi, jika sudah menghadap ke timur atau menghadap ke barat, sudah tidak dianggap menghadap ke kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan arah. Kata Ibn Al-Haymin menjelaskan makna hadis ini dalam Asyraf Al-Munzir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menghadaplah ke arah timur atau barat, itu solusinya. Setelah larangan buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, solusinya menghadaplah ke arah timur atau barat. Maksudnya, kata Nuhai, maksudnya untuk menghindari arah kiblat. Itu maksudnya. Itu solusi untuk menghindari arah kiblat. Baik. Berdasarkan hal ini, kata beliau, berdasarkan hal ini, arah antara timur dan barat merupakan kiblat bagi penduduk Madinah. Merupakan kiblat bagi penduduk Madinah. Ya, karena Nabi SAW berbicara di hadapan penduduk Madinah untuk mereka. Nah, dan ini dari jadi dasar hukum, yang lainnya tinggal disesuaikan maknanya. Baik. Seluruh arah selatan merupakan arah kiblat untuk mereka. Seluruh arah selatan merupakan arah kiblat untuk mereka karena Ka'bah di selatannya penduduk Madinah. Baik, kiblat mereka tidak sebatas arah yang persis segaris dengan Ka'bah saja. Tegaskan Ibn Al-Haymin. Kiblat mereka tidak sebatas arah yang persis segaris dengan Ka'bah saja. Maksudnya andaikan dari titik seseorang sholat di Madinah ditarik garis lurus. Lurus, tidak ada bengkoknya sama sekali. Nanti persis kena Ka'bah. Bukan sebatas itu. Andai kan ditarik dari lurus, tidak kena Ka'bah, tidak masalah. Yang penting, tetap akhirnya berada di arah Ka'bah berada di sana. Meskipun melenceng. Nah, seluruh arah selatan merupakan arah kiblat untuk mereka. Kiblat mereka tidak sebatas arah yang persis segaris dengan Ka'bah saja. Dengan demikian, kata Imam Utsaimin. Dengan demikian kita mengetahui bahwa dalam perkara ini ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Ya. Jika kita melihat seseorang sholat dengan arah yang sedikit melenceng dari garis Ka'bah, andaikan kita tahu ya, tapi siapa yang bisa memastikan bahwa ini melenceng dari garis Ka'bah? Nah, secara betul-betul yakin gitu. Nah, siapa yang bisa memastikan? Jauh sekali. Al-Muhim, jika kita melihat seseorang sholat dengan arah yang sedikit melenceng dari garis Ka'bah, ya, hal itu tidak membatalkan sholat. Karena dia telah menghadap ke arah kiblat dan itulah kewajibannya, tidak lebih dari itu. Jangan tasyaddud, woi, tidak sholat, tidak sah sholat. Ini garisnya loh, di garis melenceng, tidak kena Ka'bah. Ulang. Banyak sekali orang yang tidak sah sholatnya kalau begitu. Satu Indonesia, belum negara yang lain, banyak sekali orang tidak sah sholatnya kalau mau dihitungkan. Hah? Nah, tidak mungkin. Baik, selanjutnya kata Ibnu Utsaimin, kiblat untuk mereka yang berada di utara Ka'bah adalah arah antara timur dan barat. Yang ada di utara Ka'bah, kiblat mereka adalah arah antara timur dan barat. Satu. Kiblat untuk yang berada di selatan Ka'bah adalah arah antara timur dan barat. Kalau yang tadi menghadap ke selatan, yang ini menghadap ke utara. Tiga, Ka'bah, kiblat untuk yang berada di timur Ka'bah adalah arah antara utara dan selatan. Seperti siapa contohnya ini? Penduduk. Kiblat untuk yang berada di timur Ka'bah, wilayahnya di timurnya Ka'bah. Jadi Ka'bah di barat. Nah, maka kiblatnya adalah arah antara utara dan selatan. Ya, ini arah mana? Arah barat. Barat, seperti siapa? Kita, Indonesia, belum Indonesia. Nah, yang keempat, kiblat untuk yang berada di barat Ka'bah, di barat sana. Jadi kebalikannya kita. Hah? Kebalikannya kita di sana, di baratnya Ka'bah. Nah, kiblatnya antara utara dan selatan. Jadi menghadap ke arah timur. Berarti ada, kata Ibnu Utsaimin, berarti ada empat arah Ka'bah. Ada empat arah Ka'bah, arah selatan, arah timur, arah selatan, arah utara, arah barat, arah timur. Yang penting, yang sesuai dengan posisi masing-masing, asalkan menghadap ke arah tersebut cukup. Ini tuntutan makna hadis Abu Ayyub, kata Ibnu Utsaimin. Ini tuntutan makna hadis Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu tadi. Nah, sudah kita dengar dalil dari segi nas. Ada dua hadis. Nah, hadis Abu Hurairah dan penguatnya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari terkait dengan larangan buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat. Nah, berikutnya argumen alasan, yakni pendalilan dari segi logika makna. Dari segi ya, makna logika. Nah, argumen dari segi makna logika. Argumen masalah ini yang menguatkan pendapat ini yang benar, ya, ditinjau dari segi makna logika, seperti kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, seperti kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, kata beliau juga, yani setelah beliau menyebutkan dalil-dalil hadis tadi juga, ya, ini tambahan dalil argumen dari segi makna logika juga, kata beliau, dikarenakan apabila wajib dikatakan wajib menghadap persis ke Ka'bah, berarti tidak sah sholat jamaah yang bersof dengan sof yang panjang dalam satu garis yang lurus, ya, berarti tidak sah sholat jamaah yang bersof dengan shaf yang panjang dalam satu garis yang lurus. Nah, ini masjid kita sudah 20 meter ya. Ada di sana masjid lebih luas lagi dari ini ya. Masjid Jami' lebih luas dari ini. Hah? Shafnya panjang, lurus. Begitu pula sholat di lapangan, di musholla, sholat Id. Nah, panjang sekali shafnya. Nah, ya, dan satu garis lurus. Berarti tidak sah sholat mereka. Tidak sah pula sholat dua orang. Tidak sah pula sholat dua orang yang sholat pada posisi berjauhan, ya, satu di sana, sholat di sana di rumahnya misalkan, yang sana jauh, ya, di sana sholat juga di rumahnya, posisi mereka sama-sama di satu daerah misalkan, nah tapi berjauhan, terpisah, kita pengen terpisah sama-sama sholat pada posisi berjauhan dengan menghadap satu arah kiblat yang sama. Sama-sama, misalkan di negeri ini sama-sama menghadap ke arah barat. Satu shof ini dari yang panjang semuanya satu garis lurus menghadap ke arah barat. Dua orang yang sholat di tempat yang terpisah berjauhan ini sama-sama menghadap ke arah barat. Ya, tidak sah sholat mereka. Kenapa? Jika berpendapat yang mengatakan harus persis segaris dengan Ka'bah, persis ke Ka'bah, tidak cukup arahnya, maka tidak akan sah sholat mereka. Kenapa? Kata Ibnu Qudamah, karena tidak boleh menghadap ke kiblat dengan shaf yang panjang kecuali sesuai ukuran besarnya Ka'bah. Kecuali sesuai ukuran besarnya Ka'bah. Misalkan, andai kan Ka'bah sebesar ini. Nah, kita tarik garis lurus, ya, dari tepi Ka'bah, sudut rukun Ka'bah yamani dan rukun shimali. Tarik garis lurus dari sana sampai ke Indonesia. Hah? Berapa orang yang sholatnya yang kena? Iya kan? Nah, jadi shaf yang panjang ini tadi kalau lebih ukurannya lebih lebar daripada Ka'bah yang ujung-ujung sana, enggak sah sholatnya, yang sah yang di tengah saja berarti. Iya kan? Masuk enggak ini? Logis enggak? Iya. Nah, seperti itu, seperti ada yang kudamu. Baik. Kemudian kata beliau, jika ada yang mengatakan bahwa dengan jauhnya jarak, katanya, semakin melebar pula batas kesejajaran dengan Ka'bah. Jika ada yang mengatakan bahwa dengan jauhnya jarak semakin melebar pula batas kesejajaran dengan Ka'bah, kami jawab, kata Ibnu Qudamah, kami jawab, hal itu semakin melebar bersama shaf yang melengkung. Nah, semakin lebar bersama shaf yang melengkung. Jika shofnya melengkung, iya. Nah, tarik garis lurus seperti ini, yang kena, sah. Tarik juga menyamping, ketika bayang menyamping ini. Nah, berarti yang shof pinggir-pinggir harus melengkung, mengikuti garis ke atas. Baru bisa. Nah, adapun dengan shof yang lurus, tentu saja tidak demikian. Nah, ada yang tidak kena garis. Sudah melebar, panjang shofnya. Tidak bisa memang. Nah, ya, ini dari segi makna logika. Nah, tidak ada itu masjid yang melengkung shofnya, maksudnya melingkar shofnya itu, yang luas sekali itu, tetap lurus mesti. Tapi enggak. Mereka semua meyakini yang penting ke arah keberadaan Ka'bah. Jelas ini ya. Nah. Baik, dan demikian kita pun mengetahui bahwa pendapat mazhab Syafi'i yang dipilih oleh fuqaha Syafi'i dan menjadi mazhab Syafi'i berpegang dengan pendapat Syafi'i yang lainnya bahwa yang posisinya jauh dari Ka'bah, nanti mungkin dari Ka'bah, itu juga harus sholat menghadap persis ke Ka'bah itu sendiri. Pendapat itu salah atau lemah dipinjau dari segi dalil. Dipinjau dari segi dalil, ya, bertentangan dengan dua hadis yang telah disebutkan, dan dari segi makna logika juga tidak bisa diterima. Nah, difahami ini, dan demikian pelajaran kita berakhir sampai di sini. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan ini. Tafadhal. Nah, subhanallah.